Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir yang berikutnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitaanir rajiim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'aala: "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum suu'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzuu fadlin 'adziim." Maka kembalilah mereka, Rasul dan para sahabat yang keluar untuk perang Badar jilid yang kedua. Maka akhirnya mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan juga anugerah yang besar. Tidak menimpa mereka satu kejelekan pun, dan mereka lebih untuk mengikuti keridhaan Allah, dan Allah dan yang memiliki karunia yang sangat besar. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan fangqalabu ay raja'u min badrin binikmatin min Allahi wa fadlin ebi salamatin waribahin lam yamsashum su'un min qatlin au jurhin wattaba'u ridwanallah bita'atihi wa birasulihi fil khuruji wallahu du fadlin azim ala ahli ta'atihi. Maka mereka kembali, Rasul dan pasukan kaum muslimin dari kalangan para sahabat. Mereka kembali dari Badar untuk memenuhi janji untuk keluar ke pasar Badar, memenuhi tantangan Abu Sufyan dan juga pasukan kaum musyrikun. Namun ternyata Abu Sufyan dan pasukan kaum musyrikun mengalami ketakutan yang sangat sehingga mereka tidak berani keluar. Maka kembalilah Rasul dan para sahabat dari Badar dengan kenikmatan dari Allah dan anugerah berupa keselamatan dan mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan yang mereka lakukan di pasar Badar karena tidak jadi perang. Maka tidak menyentuh mereka satu kejelekan pun, apakah berupa pembunuhan, tidak pula luka-luka. Enggak ada yang terbunuh, enggak ada yang terluka. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya untuk keluar memenuhi janji mengadakan peperangan di Badar untuk jilid yang kedua. Dan Allah dan yang memiliki anugerah yang besar bagi ahli ta'atihi, bagi hamba-hambanya yang mentaati Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam firman yang berikutnya. Innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. hanyalah yang demikian itu adalah syaitan yang berusaha untuk menakut-nakuti dengan wali-walinya. Maka janganlah kalian takut pada mereka. Takutlah kalian kepada aku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Al-Imam As-Suyuti menafsirkan, innama dhalikum ay al-qailu lakum innan nasa ila akhiril ayah as-syaitanu yuhawwifukum awliya'ahu al-kufara fala takhafuhum wa khafuni fi tarki amri in kuntum mu'minina haqqa. Hanyalah yang demikian itu, maksudnya orang yang mengatakan pada kalian, karena perintah dari Abu Sufyan agar menakut-nakuti kaum musyrikun, agar menakut-nakuti kaum muslimin dengan kekuatan kaum musyrikun, maka dijawab oleh Allah, sesungguhnya orang yang menyatakan pada kalian, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu padu dengan kekuatan yang besar untuk menumpas kalian seakar-akarnya, hendaknya kalian takut, jangan keluar. Hingga akhir ayat, seperti yang telah kita baca di kesempatan yang lalu, itu adalah setan yang dia hendak menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, dengan wali-wali setan dari kalangan orang-orang kafir. Maka janganlah kalian takut pada mereka, kata Allah. Takutlah kalian kepadaku dari meninggalkan perintahku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang agung dan mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ketika datang khabar yang sampai kepada kaum musyrikin di Makkah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya telah keluar untuk memenuhi janji mereka mengadakan peperangan melawan kaum musyrikun, dan bahwasannya Rasul menyesal kenapa terlambat datang memenuhi janjinya, maka Allah timpakan rasa takut yang dahsyat dalam hati-hati kaum musyrikun. Akhirnya mereka berbalik ke Makkah, enggak berani keluar. Sementara pasukan kaum muslimin yang sudah berada di Badar, di pasar Badar, akhirnya mereka balik ke Madinah dengan membawa nikmat dari Allah dan juga karunia Allah yang besar. Karena Allah telah anugerahkan pada mereka taufik wal hidayah untuk mau keluar, meskipun dalam kondisi mereka ditakut-takuti dengan berita dusta, tapi mereka tetap menyandarkan segala urusan mereka hanya kepada Rabb mereka, sehingga mereka kembali dengan bawa karunia yang besar. Telah dicatat untuk mereka pahala peperangan secara sempurna meskipun tidak terjadi peperangan. Itu semua karena sebab mereka benar-benar membagusi amal ketaatan mereka kepada Allah, benar-benar ikhlas secara batin, berusaha untuk mencocoki perintah Allah dan Rasulnya secara zahir. Maka ini adalah anugerah yang besar dari Allah, kepada hamba-hamba yang beriman. Maka tentu bagi mereka pahala yang besar, karena ketakwaan mereka sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan memilih untuk mengikuti keridhaan Allah dan Rasulnya. Sementara propaganda yang dilancarkan oleh kaum musyrikun dengan menakut-nakuti kaum muslimin itu adalah amalan syaitan. Itu adalah ulah syaitan yang berusaha untuk menakut-nakuti pasukan kaum muslimin dengan wali-wali mereka berupa kekuatan besar orang-orang kufar, kaum musyrikun. Namun ternyata Allah balikkan makar mereka, mendapat ancaman dari pasukan kaum musyrikun dengan kekuatan besar mereka tidak menjadikan semakin surut semangat kaum muslimun, bahkan semakin menambah keimanan mereka kepada Allah, semakin memicu semangat tinggi mereka untuk membela agama Allah. Maka Allah nyatakan pada mereka, jangan kalian takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwasanya al-khawf, rasa takut itu termasuk amal ibadah, ibadah hati. Rasa takut yang diiringi dengan perasaan tadalul, merasa rendah diri di hadapan zat yang ditakuti, wa ta'dhi, mengagungkan zat yang ditakuti, ini adalah khawf ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan, jangan kalian takut pada mereka. Jangan kalian takut pada kaum musyrikun, wali-wali syaitan. Karena kematian kita berada di tangan Allah. Sementara kaum musyrikun tidak akan bisa berbuat apapun kecuali dengan takdir Allah. Maka takutlah kalian hanya kepada Allah, dan yang bisa menolong para wali-walinya, orang-orang yang beriman, yang takut hanya kepadanya, dan orang-orang yang mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat yang agung dan mulia ini terdapat faedah wajibnya bagi segenap kaum mukminin, kalau benar-benar keimanan mereka kepada Allah, maka wajib untuk takut hanya kepada Allah semata. Dan bahwasanya rasa takut pada Allah ini termasuk kelaziman keimanan kita. Artinya kalau kita benar-benar beriman, maka kita hanya takut pada Allah. Kalau kita masih takut pada selain Allah, berarti pengakuan iman kita kepada Allah itu belum benar. Maka sesuai dengan seberapa kadar keimanan seorang hamba kepada Allah, maka sebatas itu nanti munculnya rasa takut dia kepada Allah. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut yang terpuji seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini adalah rasa takut yang bisa mencegah seorang hamba dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَدًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah membuatmu sedih, wahai Muhammad, orang-orang yang bersegera dalam kekufurannya, karena sesungguhnya mereka tidak akan memadzaratkan Allah sedikit pun. Allah menginginkan untuk tidak memberikan pada mereka bahagian dari kenikmatan akhirat dan nantinya bagi mereka adab yang sangat pedih. As-Suyuti ketika menafsirkan ayat ini menyatakan wala yuhzinka. Ada dua bacaan. Ini qiraah Nafi', dibaca yuhzinka bukan yahzunka. Bidhamil ya wa kasri zai dengan mendhamah ya yuh dan mengkasrah zai zi yuhzi. Dan dalam satu bacaan ini yang ada dalam mushaf kita bi fathiha wa dhammi zai yahzunka min hazanahu dari hasana yahzunu. Kalau yuhzinka ini dalam satu bahasa dari ahsana yuhzinu, membuatnya sedih. Alladzina yusari'una fil kufri yaqauna fihi sari'an binusratihi. Jangan membuatmu sedih orang-orang yang mereka itu cepat melakukan kekufuran, menyambut kekufuran. Artinya orang-orang yang terjatuh dalam kekufuran dengan cepat karena memang menolong kekufuran. Jangan membuatmu sedih. Karena Rasul alaihi salatu wasalam di antara karakter beliau adalah beliau itu sedih kalau umatnya itu terjatuh dalam kekufuran. Pengennya mereka itu beriman semua karena semangat beliau untuk berusaha menyelamatkan umatnya dari kekufuran. Siapakah orang-orang yang bersegera dalam kekufuran? Wahum ahlu Makkah, mereka adalah penduduk Makkah. Waktu itu Abu Sufyan dan pasukannya. Awil munafikun, atau dimungkinkan orang-orang yang bersegera dalam kekufuran itu adalah orang-orang munafik. Aila tahtamma likufrihim, kamu jangan sekali-kali sedih berduka karena sebab kekufuran mereka kepada Allah. Innahum layyadurrullaha syai'a bifi'lihim wa innama yadurruna anfusahum. Karena sesungguhnya mereka tidak akan memadrotkan Allah sedikit pun dengan perbuatan kufur mereka, enggak akan memadrotkan Allah. Bahkan sebaliknya, hanyalah dengan perbuatan kufur mereka justru mereka memadrotkan diri-diri mereka. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan ay nasiban fil akhirah. Dengan kekufuran mereka berarti Allah menginginkan untuk tidak memberikan mereka bahagian dari kenikmatan akhirah, ay al jannah, falidzalika khadalahum. Artinya Allah enggak akan berikan surga kepada mereka. Oleh sebab itu maka Allah hinakan mereka. Walahum adzabun adzim finnar. Maka bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrikun, bagi mereka adab yang sangat pedih di dalam siksa neraka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di antara karakter beliau, beliau itu sangat semangat untuk berusaha menyelamatkan umatnya. Sungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk, hidayah bayan, dilalah kepada umatnya. Maka tidak ada satu jalan pun yang bisa mengantarkan mereka kepada surga, kecuali sudah ditunjukkan, dijelaskan secara rinci dengan serinci-rincinya. Tidak ada satu jalan pun yang bisa mengantarkan mereka kepada neraka, kecuali sudah diperingatkan, dilarang dengan serinci-rincinya. Beliau sangat sungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Sehingga beliau sedih kalau umatnya tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka Allah tegur beliau. Allah ingatkan, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Muhammad, enggak usah membuatmu sedih orang-orang yang cepat terjatuh dalam kekufuran. Enggak usah membuatmu sedih. Karena mereka tidak akan bisa menimpakan madarat kepada Allah sedikit pun, karena Allah yang akan menolong agamanya, Allah yang akan menolong Rasulnya, Allah yang akan menetapkan urusannya, bukan mereka. Sehingga kalaupun mereka bersegera menuju kekufuran, jangan kamu hiraukan mereka. Karena dengan perbuatan kufur mereka, justru mereka telah memadorotkan diri-diri mereka. Karena mereka luput dari keimanan dalam kehidupan dunianya. Sehingga di akhiratnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sehingga karena kehinaan mereka di hadapan Allah, karena jatuhnya nilai mereka di hadapan Allah, maka Allah ingin untuk tidak memberikan bagian dari nikmat akhirat sedikit pun kepada mereka. Dan bagi mereka, karena kehinaan yang Allah timpakan pada mereka di akhirat, akan mendapatkan siksa yang pedih dalam kehidupan akhiratnya. Allah nyatakan dalam ayat yang berikutnya, innal ladzina astarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekufuran dengan meninggalkan keimanan, maka mereka tidak akan bisa memadaratkan Allah sedikit pun, justru bagi mereka adab yang sangat pedih. As-Suyuti menjelaskan, innal ladzina astarawul kufra bil iman ay akhaduhu badalahu la yadurullaha bikufrihim sayya wa lahum adzabun alim ay mu'limun. Sungguh orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, artinya mengambil kekufuran sebagai ganti keimanan. Sudah jelas jalan-jalan kekufuran demikian, jalan-jalan keimanan demikian, diambil yang kufur, ditinggalkan yang iman. Maka tidak akan bisa memadaratkan Allah sedikit pun dengan kekufuran mereka. Bahkan bagi mereka adab yang sangat menyakitkan diri-diri mereka. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khair khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka bahwasanya kami memberikan tangguhan kepada mereka itu sebagai bentuk kebaikan bagi mereka. Jangan mengira demikian. Hanyalah kami menangguhkan adab bagi mereka agar dengan itu mereka semakin menambah dosa, dan bagi mereka adab yang sangat hina. As-Suyuti menafsirkan, wala yahsabanna aybil ya'i wa ta, bisa dibaca tahsabanna dalam satu qiraah. Alladzina kafaru annama numli ay imla'una lahum bitadwilil a'mari wa ta'khirihim khairun li anfusihim wa anna wa ma'mulaha saddat masadal maf'ulain fi qiraati tahtaniyah wa masadastani fil ukhra innama numli ainumahil lahum liyasdadu isma bikasratil ma'asi walahum adzabun muhinun aidu ihanatin fil akhirah. As-Suyuti menjelaskan, jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang kafir bahwasanya kami menangguhkan mereka, artinya penangguhan yang kami berikan pada mereka, umurnya dipanjangkan, tidak segera ditimpakan adab di dunia. Jangan sekali-kali mereka menyangka penangguhan kami kepada mereka dengan dipanjangkan umur-umur mereka, diakhirkan ajal mereka sebagai bentuk kebaikan untuk diri-diri mereka. Jangan menyangka demikian. Kemudian beliau jelaskan tentang sisi faedah apa nahwiyah, sisi faedah dari ilmu nahwu. Annama numli, anna dan ma beserta fiilnya maka anna dan makmulnya ini saddat masadal maf'ulain fi qiraati tahdaniyah. Dalam ilmu nahwu ini menempati posisi dua maf'ul kalau dibaca dengan bacaan dua titik di bawah. Kalau dibaca yahsabanna berarti alladzina kafaru, ini sebagai fa'ilnya. Maka hasiba yahsabu seperti dhanna, dia membentuk dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Maka di sini annama ini menempati posisi dua maf'ul, karena harusnya hasiba yahsabu itu harus membentuk dua maf'ul. Misalnya hasiba Muhammadun aliyan dakian, Muhammad menyangka Ali itu pinter. Nah, di sini annama numli itu menempati posisi dua maf'ul. Kalau dibaca dengan ya yahsabanna. Wa saddatsani fil ukhra. Namun kalau bacaan lain dibaca dengan tahsabanna, berarti annama numli ini menempati posisi maf'ul yang kedua. Berarti apa? Maf'ul yang pertama adalah alladzina kafaru. Innama numli innumahil, hanyalah kami tangguhkan innumahil, kami tangguhkan mereka dengan cara umurnya dipanjangkan, tidak segera diadab di dunia, itu agar mereka semakin menambah dosa, semakin menabung dosa. Bikathratil ma'asi, dengan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Walahum adabun muhin, dan bagi mereka adab yang sangat hina, adab yang du'ihana, memiliki kehinaan yang besar. Fil akhirah, dalam kehidupan akhiratnya. Di antara keistimewaan tafsir Jalalain kadang dibawakan apa faedah nahwiyah, artinya faedah dari sisi ilmu nahwu. Ya, mungkin yang belum pernah belajar ilmu nahwu ya agak bingung ini. Apa artinya sadda masadal maf'ulain, menempati posisi dua maf'ul? Harusnya annama numli itu di situ posisinya harusnya itu ada dua maf'ul yang asalnya itu mubtada dan khobarnya. Berarti karena enggak terlihat dua maf'ulnya, maka jumlah annama numli ini sadda masadal maf'ulain, menempati posisi dua maf'ulnya yahsabu. Kalau dibaca dengan tahtaniyah, artinya dibaca dengan ya. Tapi kalau dibaca dengan ta, wala tahsabannal ladzina kafaru, berarti annama numli ini sadal asta masadastani, menempati posisi maf'ul yang kedua. Karena fa'ilnya adalah anta. Ini dalam satu bacaan kalau dibaca tahsabanna. Berarti alladzina kafaru sebagai maf'ul awal, annama numli maf'ul tsani. Berarti annama numli ini jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ini fi mahali nasbin maf'ul tsani li yahsabu, sebagai maf'ul kedua dari yahsabu. Ini dari sisi pembahasan ilmu nahwu. Nanti kalau apa antum belajar terus, yang mudah-mudahan apa semangat untuk belajar, nanti akan tahu pembahasan semacam ini. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.